Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ya khati fillah wa himani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita melanjutkan membaca Bahjah Qulubil Abrar, hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang telah lalu, alhamdulillah kita sudah selesai membaca hadis yang ke-34 kalau tidak salah. Ya. 34 sudah selesai. Ada tandanya? Siapa yang punya tandanya? Selesai hadis 34. Nah. Insyaallah selesai dari hadis itu dan kita masuk kepada hadis yang ke-35. Baik, kita masuk hadis yang ke-35. Syekh Muhammad Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. Qala rahimahullahu taala al haditsul khamis wa tsalatsun an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah bi ashri amthaliha ila sab'in mi'ati dhi'fin. Qala Allahu ta'ala illa as-sawm, illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli lisaimi farhatani farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wala khulufu fami saimi atyabu 'indallahi min rihil miski wa shaumu junnatun wa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfath wala yaskhab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imru'un shaimun. Muttafaqun alaih. Hadis yang ke-35 ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang cukup masyhur di kalangan kita kaum muslimin, cukup terkenal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kullu amali bani Adam yudha'af. Setiap amalan kebaikan anak Adam itu akan dilipat gandakan. Al-hasanatu bi ashri amthaliha, kata Rasulullah SAW, setiap satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati dhi'fin, dan bisa lebih berlipat-lipat lagi sampai 700 kali lipat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, illa sawma fa innahu li. Amalan dilipat gandakan, tapi ada firman Allah, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya ini, illa sawm, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa ini dilipat gandakannya beda. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, puasa itu milikku. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan membalasnya langsung. Jadi lipat gandanya puasa itu beda dengan amalan kebaikan yang lainnya. Ya. Ini khusus Allah yang membalasnya langsung. Walaupun amalan yang lainnya kan dibalas oleh siapa? Oleh Allah juga. Tapi puasa Allah khususkan. Allah yang langsung akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dengan puasa itu dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makanannya karena aku. lisaimi farhatan. Kemudian berikutnya menyebutkan untuk orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika berbuka, kemudian yang keduanya adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-nya. Wala hulufu fami shaimi atyab indallahi min rihil miski. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan masih terkait dengan orang yang berpuasa. Wala hulufu fami shaim atyab indallahi min rihil miski. Aroma dari mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wanginya kasturi misk. As-sawmu junnatun. Kemudian Rasul menyebutkan bahwa puasa itu adalah tameng. Wa idza kana yaumun atau yaumu shaumi ahadikum fala yarfath wala yashab. Dan apabila pada hari berpuasanya seseorang dia sedang berpuasa, maka janganlah dia melakukan rafath, melakukan perbuatan ucapan-ucapan yang menggugah syahwat. Wala yashab, dan jangan berucap, berbuat sesuatu yang menimbulkan kericuhan, menimbulkan pertengkaran. Jangan, karena dia sedang puasa. Fa in sabbahu ahadun au qatalah. Nah, ketika dia tidak melakukan rafath dan tidak melakukan sahab, berlaku mengganggu orang atau yang lainnya yang menimbulkan permusuhan. Kalau sebaliknya ada orang lain, fa in sabbahu ahadun, ada orang yang mencela dia, mengejek dia, au qatalahu, atau mengajak untuk bertengkar, falyakul inni mur'un shaimun, maka ucapkanlah aku sedang puasa. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat banyak sekali faidahnya. Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan hadis ini sampai 4 halaman penuh. Dalam cetakan yang saya pegang. Kita masuk pada penjelasan dari beliau. Qala rahimahullahu taala, beliau mengatakan menjelaskan hadis ini. Ma a'zamu hadzal hadis. Betapa agungnya hadis ini. Beliau menyebutkan hadis ini hadis yang sangat agung. Nah, coba perhatikan. Ketika para ulama rahimahullahu taala menyebutkan sesuatu perkaranya besar, kemudian kita tidak terfikir, lah besarnya dari sisi mana? Apa yang membuat hadis ini besar? Gak terbayang. Ini menandakan bahwa diri kita ini adalah orang yang sedikit sekali ilmunya. Coba, tadi kita melihat hadis yang sudah kita bacakan, sepertinya kita lewat saja. Oh iya, cuman sebatas itu. Oh iya, oh iya dilipat gandakan. Oh iya, kalau puasa khusus. Oh iya. Asy-Syaikh rahimahullahu taala beliau menyebutkan ma a'dhama hadzal hadis. Begitu agungnya hadis ini. Tuh, kok bisa? Baik, kita lihat ya apa yang dijelaskan oleh beliau. Fa innahu dzakara al-a'mala 'umuman tsumma as-siyama khususan wa dzakara fadlah wa khawasah. Sesungguhnya hadis yang sudah kita baca tadi itu menyebutkan amalan-amalan, seluruh amalan kebaikan secara umum. Ya, jadi ini perkaranya sangat besar, gak sepele. Tsumma shiyam, kemudian Rasul menyebutkan kekhususan tentang amalan puasa. Di sana menyebutkan keutamaan puasa, ya, dan menyebutkan kekhususan-kekhususan terkait dengan puasa. Wa thawabul ajil wal ajil. Di situ juga menyebutkan balasan puasa, balasan kontan atau balasan nanti di akhirat. Sudah disebutkan bahwa puasa itu Allah yang akan membalasnya langsung, ditambah Allah mengabarkan melewati Rasulnya ini sallallahu alaihi wasallam bahwa untuk puasa itu ada balasan kontannya dan ada balasan ditundanya nanti di akhirat. Wa bayana hikmatihi wal maqsuda minhu. Ditambah lagi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dari hikmah puasa, maksud dari puasa tersebut. Wa ma yanbaghi fihi minal adabil fadilah. Dan apa yang seharusnya untuk dilakukan ketika seseorang berpuasa dengan melakukan adab-adab yang utama. Kulluha ihtawa 'alaiha hadzal hadis. Itu semuanya yang tadi disebutkan disebutkan dalam hadis ini. Disebutkan dalam hadis ini. Fabayyana hadza al-aslal jami'a, maka hadis ini menjelaskan pokok yang sangat mencakup seluruh perkara. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian fakrah berikutnya beliau menjelaskan wa anna jami'al a'mal as-salihah min aqwalin wa af'alin zahiratin wa batinatin sawa'an ta'allaqat bihaqqillah أو بحق العباد مضاعفة من عشر إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. Beliau menyebutkan dalam hadis ini menyebutkan bahwa seluruh amalan kebaikan berupa ucapankah itu, perbuatankah itu, yang nampak atau yang tersembunyi, apakah kaitannya dengan hak Allah atau hak hambanya, seluruhnya itu Allah akan lipat gandakan. Tapi perhatikan ya, perhatikan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak semata-mata melipat gandakan. Ya, nanti oleh Syekh rahimahullahu taala di sini disebutkan enggak semata-mata melipat gandakan. Jangan anggapan kita, oh saya yang penting salat nanti dilipat gandakan. Ya, tanpa menempuh sebabnya. Oh, tidak. Ya. Yang mondok-mondok saja, yang belajar-belajar saja, toh sama-sama sholat nanti Allah melipat gandakan juga sama. Tidak, ya, tidak seperti itu. Nah, saya akan berinfak, ya, dia juga berinfak, toh nanti sama-sama akan dilipat gandakan. Tidak, tidak akan sama. Ya, kenapa tidak akan sama? Lihat berikutnya. Ya, mudha'afatun min ashrin ila sab'imi'ati dhifin. Allah lipat gandakan dari 10 sampai 700. Itu artinya setiap orang berbeda. Setiap orang itu apa? Berbeda. Allah lipat gandakan, tidak akan sama. Ila adhafin katsirah, bahkan sampai lipat ganda yang sangat banyak. Nah, qala rahimahullah, kemudian beliau mengatakan, menjelaskan hadis ini, wa hadza min a'zami ma yadullu 'alaihi si'ati fadlillah. Maka perkara ini sungguh menunjukkan keagungan atau sangat luasnya keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya. Wa ihsanihi ala ibadihil mu'minin. Dan juga ketika kita membaca konteks hadis tadi, di sana kita bisa mengambil manfaat bahwa sangat besar kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Iya. Jadi tidak sama dilipat gandakannya. Ya, orang yang lebih tahu terhadap Allah melakukan sebuah amalan, Allah lipat gandakan, iya, tapi berbeda dengan yang lainnya. Ya. Di sini ada keutamaan bagi orang-orang yang beriman. Tentunya kita mengetahui kan, kalau beriman itu berarti memiliki ilmu. Ya, memiliki ilmu, beriman kepada Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui nama-nama Allah, beribadah dengan nama-namanya. Idh ja'ala jinayatihim wa mukhalafatihim al-wahidata bijazain wahidin wa magfiratallahi ta'ala fauqa dzalik. Di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas keutamaannya kepada kaum mukminin, sangat baik sekali kepada kaum mukminin. Dari sisi mana? Karena Allah Ta'ala membalas kejelekan, ya, membalas kriminal terhadap Allah itu 1:1 saja. Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih tinggi dari itu. Ya. Ketika seorang hamba berbuat kriminal kepada Allah, kemudian bertobat, ampunan Allah itu lebih besar dari apa yang telah dia lakukan. Walaupun bentuknya kesyirikan, kalau bertobat, maka ampunan Allah lebih besar lagi. Ya. Misal seorang melakukan kesyirikan, dosa besar? Dosa sangat besar itu. Tapi ketika bertobat, ampunan Allah lebih besar lagi dari itu. Falillahil hamd, maka hadis ini menunjukkan sangat luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Qala rahimahullah pada fakrah berikutnya, pada paragraf berikutnya beliau mengatakan, wa ammal hasanatu fa aqallu tad'ifi annal wahidata bi ashrin. Kalau kebaikan paling sedikit Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan, paling sedikitnya itu 10 kali lipat. Kalau kejahatan, kejelekan 1 banding 1, selesai. Kalau kebaikan ya, Allah lipat gandakan menjadi 10. Wa qad tazidu 'ala dzalika bi asbab. Ketahuilah, sungguh pelipat gandaannya itu akan lebih banyak kalau dia memiliki sebab-sebab yang lain. Ini yang perlu kita ketahui. Ada sebab lain yang ternyata Allah Ta'ala akan lipat gandakan lebih dari 10 kali lipat. Apa sebabnya? Syekh rahimahullah taala di sini akan menyebutkan. Ya. Minha, di antaranya yang akan membedakan seseorang dengan seseorang ketika melakukan amalan yang sama, Allah akan lipat gandakan si fulan sekian berbeda dengan si fulan sekian. Yang tentunya minimalnya 10 bagi orang-orang yang beriman. Minha, diantaranya kata beliau, yang akan membedakan pelipat gandaan itu kuwatul iman al-amil, kuwatul imanil amili, kekuatan keimanan orang yang melakukannya. Ini sebab pertama. Wa kamali ikhlasihi, disertai dengan kesempurnaan keikhlasannya. Karena kalau iman pasti disertai dengan ikhlas. Ya. Kesempurnaan iman dan ikhlasnya. Ini yang menyebabkan Allah lipat gandakan lebih dari yang lainnya. Nah, di belakang. Nah, hadap sini, ke depan. Maju. Nah, duduk. Ya, Abdullah. Tadi apa yang menyebabkan perbedaan pelipat gandaannya apa? Pertama? Pertama apa? Yang membedakan lipat gandakannya apa tadi? Yang belakangnya apa? Loh, kemana saja? Nah, barakallahu fiik. Kekuatan keimanan orang yang melakukan dan keikhlasannya. Ini yang membedakan. Sudah lewat pembahasan bahwa keimanan seseorang itu berbeda. Beda. Ya. Yeah. Keimanan seseorang itu berbeda-beda. Nah, maka pelipat gandaan balasan dari Allah pun berbeda-beda sesuai dengan keimanannya. Nah, oleh karena itu berusaha terus untuk apa? Meningkatkan keimanan. Kita semuanya harus berusaha. Ya. Kalau sedang malas-malas itu jangan diteruskan. Malas, malas ini, malas itu, jangan diteruskan. Ya, lawan. Kenapa? Kalau seperti itu terus, ya, amalan-amalan yang akan kita lakukan tentunya ya seperti itu juga. Kurang pahalanya. Ya. Kurang balasannya. Nah, belajarnya malas, ya, keikhlasannya tidak ada. Waliyadzubillah. Kemudian beliau melanjutkan, Fakullama qawiyal iman wal ikhlas tudha'af thawabal a'mal. Tudha'af thawabul a'mal. Maka setiap kali keimanannya itu bertambah kuat, keikhlasannya itu bertambah kuat, maka dilipat gandakan amalan pun bertambah banyak. Nah, ini yang pertama. Kemudian berikutnya kata beliau, sebab yang akan menyebabkan dilipat gandakan amalan lebih dari 10. Minha diantaranya, an yakuna lil amali mauqi'un kabirun. Amalan yang dia lakukan itu punya posisi yang besar. Amalannya amalan besar, itu akan bertambah besar lagi, ya, dilipat gandakannya. Kan nafaqah, seperti seseorang berinfak. Ya, seperti seorang apa? Berinfak. Infak itu tidak semuanya sama. Yang paling tingginya apa? Fil jihad wal ilm. Seseorang yang berinfak untuk jihad dan untuk mencari ilmu, itu yang paling besar. Maka kalian jangan merasa rugi, jangan merasa eman-eman, jangan merasanya ah, kalau punya uang untuk beli kitab, sayang nih buat beli kitab, main futsal 3 kali. Jangan bayang-bayang dengan main futsal. Gak ada bandingannya dengan main futsal gitu. Kalau punya uang beli kitab dinanti-nanti, ya, kalau urusan main didahulukan. Nah, infak yang paling besar antum gunakan uang antum itu untuk jihad dan mencari ilmu. Ya, itu penyaluran yang paling besar. Wal masyari'ah ad-diniyah al-amah. Kemudian berikutnya terkait dengan syiar-syiar agama seluruhnya. Ya. Baik. Apakah terkait dengan kaum muslimin? Kebaikan-kebaikan yang lainnya. Kal amali alladhi qawya bi husnihi wa quwwatihi wa daf'ihi al mu'aradat. Seperti amalan yang dia lakukan itu, ya, akan memperkuat kaum muslimin, ya, akan menangkal orang-orang yang mengganggu, akan menahan orang-orang yang akan mengganggu. Dia infakkan hartanya untuk menangkal tersebut, ya, dia gunakan kemampuannya untuk hal tersebut, maka ini amalan yang utama, ya, infak yang lebih besar setelah jihad dan mencari ilmu. Kama dzakarahu sallallahu alaihi wasallam fi qissati ashabil ghar. Sebagaimana kita sudah mendengar bagaimana kisah dari, ya, orang-orang yang terkurung di dalam apa? Gua. Ya. Dia menginfakkan hartanya. Ya. Dia memberikan hartanya kepada orang tuanya. Dia menyimpan harta pegawainya. Dia simpan. Ya. Itu terkait dengan harta semuanya. Ya. Ya. Nah, itu terkait dengan harta semuanya. Ya, ada yang minta ngutang, minta pinjaman, ternyata gak bisa bayar. Kemudian apa yang terjadi, ya, dia pun menghindarinya. Itu semuanya terkait dengan apa? Harta. Ya. Nah, itu yang lebih utama diantaranya. Nah, dan itu tidak lebih besar daripada apa? Menginfakkan harta untuk jihad dan mencari ilmu. Ya. Nah, oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, terkhusus santri ini,